بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali dari kematian di dalam tidur kita. Dan kepadanya kita berkumpul. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Imam Al-Bazzar, dia meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud qal خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وخط عن يمينه خطا وخط عن يساره خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقال وقرأ قوله تعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita membicarakan tentang manhaj yang benar dalam beragama. Dalam hadis yang kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dan gambaran. Dan ini adalah metode di dalam pendidikan. Ketika kita langsung mengajarkan dalam bentuk ilustrasi. Nabi membuat, kata Ibnu Mas'ud, Nabi pada satu hari memberikan garis kepada kami. Buat khat. Dalam riwayat yang lain dikatakan hadza sabilullah mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Wa khata an yaminihi khututan wa an shimalihi khutut. Sebelah kanannya dibuat garis-garis yang banyak, sebelah kiri dibuat garis-garis yang banyak, cabang. Lalu Nabi mengatakan, hadis subul, ini jalan-jalan. Ala kulli sabilin syaitanun yadu'u ilaih. Di setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza sirati mustaqima." Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti jalan yang lurus itu. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak tadi. Maka jalan-jalan yang banyak itu akan memecah belahmu dari jalan yang lurus. Maka yang pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah jalan yang lurus. Jangan sama sekali kita mengenal atau ingin mengenal jalan yang bengkok jika kita belum mengetahui mana yang lurus. Ketika misalkan kita membuat garis, ya, sedikit melengkung, orang boleh jadi dia mengatakan itu lurus. Coba aja bawa mobil, tikungan yang agak melingkar sedikit, mobil kita lurus aja. Tapi kapan kita bisa mengetahui itu adalah bengkok atau melingkar? Jika kita sudah tahu yang lurus. Terkadang jalan kiri yang kanan itu lebih bagus daripada jalan yang lurus. Kita mau berangkat ke Jakarta dengan mobil. Kita harus mengenal dulu jalan Trans Sumatera, kalau mau jalan Trans Sumatera Tengah atau yang timur. Kita harus kenal. Di dalam perjalanan kita pasti sangat banyak kita menemukan jalan kiri kanan. Terkadang lebih mulus kelihatannya, menggoda. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal jalan yang lurus, akidah yang benar, agama yang benar. Maka pemahaman yang universal, yang benar terhadap Islam, ini adalah satu perkara yang mesti dimiliki oleh seseorang. Ini adalah modal pokok, modal utama di dalam benarnya manhaj seseorang, selamatnya manhaj seseorang, istiqomahnya seseorang dalam agamanya. Karena Islam itu adalah agama Allah dan syariah. Islam adalah agama yang kekal sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan umat Islam, apabila dia istiqamah di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala, di atas syariahnya dan di atas hukumnya, Allah akan berikan kekuasaan untuk mereka di atas permukaan bumi. Allah akan mengagungkan dan meninggikan dan mengangkat kedudukan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi mereka. apabila mereka betul-betul berada di manhaj Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dari sini kita memahami bahwa pemahaman yang melenceng, yang menyimpang dari pemahaman yang benar terhadap manhaj Islam, maka pemahaman itu tidak akan bisa menghantar kita kepada maksud. Pemahaman itu tidak akan bisa akan memberikan kemenangan kepada kita. Dia tidak akan bisa memberikan kekuasaan yang telah dijanjikan. Walaupun para duat selalu berdakwah bertahun-tahun, kalau seandainya mereka berada di dalam penyimpangan, di dalam pemahaman. Maka mau tak mau, para duat dan kaum muslimun harus benar-benar memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Sehingga mereka bisa membawa risalah yang sahih, yang sempurna untuk jagat raya. Kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada zaman sahabat. Kita melihat bagaimana sahabat yang berpegang teguh dengan manhaj nabawi di dalam menebarkan Islam, sehingga mereka bisa membuka negeri kufar menjadi negeri Islam. Namun di samping itu juga kita menemukan bahwa penyimpangan pertama dari manhaj Islam di dalam sejarah Islam adalah mulai dari kelompok Khawarij, yang mana dia adalah kelompok yang membangkang, yang memberontak, yang keluar dari Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib dengan mendakwakan la yahkumu bima anzalallahu fi kitabih, mendakwakan bahwasanya Ali bin Abi Talib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan dalam kitabnya. Penyimpangan-penyimpangan ini tersebar di antara mereka, sehingga mereka mengatakan la hukma illa lillah. Lalu datang Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, mendatangi mereka, mengajak mereka berdialog, dialog yang baik, berdiskusi, agar mereka kembali kepada pemahaman yang benar. Ketika terjadi penyimpangan pada diri mereka, sebagian mereka ada yang kembali, sebagian mereka tetap berada di dalam penyimpangannya. Setelah itu bermunculan kelompok-kelompok yang terjadi penyimpangan pemahaman mereka dalam agama. Sehingga muncullah yakni ru'usu ahli al-bid'ah wal ahwa, induk-induk dari ahli bid'ah dan ahli ahwa. Mana induk-induknya? Qadariyah, Asy'iah, Mu'tazilah, wal Murji'ah, was Sufiyah, dan yang lainnya muncul setelah itu. Qadariyah muncul masih pada zaman masih hidup Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, ada orang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul Syiah juga masih pada zaman para sahabat, masih ada. Munculnya kelompok-kelompok tersebut, penyimpangan-penyimpangan yang mereka diuji di dalam Islam, yang merupakan fitnah dan cobaan, yang sama sekali mereka tidak memiliki asal usul di dalam agama ini. Setelah muncul Mu'tazilah, ketika mereka mulai mempelajari agama ini dengan filsafat, itu adalah fitnah yang besar. Mulainya pada zaman Harun Ar-Rasyid, diterjemahkan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab, bagi orang dikatakan itu adalah masa keemasan Islam, tapi ini adalah awal sebenarnya kehancuran dan penyimpangan yang lebih besar. Produknya apa? Produk yang datang setelah itu adalah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bur ketika pemerintahan anaknya, Ma'mun. Di mana para ulama pada saat itu banyak diuji, dipenjara, dan malahan dibunuh jika mereka tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Termasuk Imam Ahmad adalah di antara ulama yang diuji pada saat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kekuatan kokoh di atas kebenaran. Dia bersabar terhadap cobaan dan ujian yang menimpanya. Di antara penyimpangan yang terjadi juga adalah penyimpangan Sufiyah, kelompok Sufi, yang mereka jatuh di dalam mengagungkan guru-guru mereka, yang mereka dakwakan bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah, yang mereka sangkakan bahwa mereka ini memiliki kekuasaan dan keleluasaan untuk mengatur alam ini sesuai dengan keinginannya. Mereka mengatakan bahwasannya guru-guru mereka sudah terbuka hijabnya. Dan muncullah pemahaman-pemahaman dari hal ini. Penyimpangan-penyimpangan yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Malah perkataan-perkataan mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun murid-muridnya selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Imam Syafi'i dia berkata, "Kullu syai'in khalafa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saqatun." Setiap sesuatu yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gugur. "Wala yaqumu ma'ahu ra'yun wala qiyasun." Tidak ada pemikiran dan tidak ada kias analogika yang bisa digandengkan bersama perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah qata' al-'udhra biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menghilangkan udzur dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sabda Rasulullah sudah ada, tidak boleh lagi yang lain kita dahulukan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Falaysa li ahadin ma'ahu amrun wala nahyun ghaira ma amara bihi wa naha anhu. Tidak ada bagi seseorang pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki perintah dan tidak juga larangan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan apa yang dilarangnya. Perkataan ini sama apa yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam muqaddimah Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan tidak ada kewajiban seseorang untuk mengikuti pendapat orang lain. Tidak boleh malah. Hanya saja kita bisa mengikuti pendapat seseorang jika pendapatnya sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Tapi kalau pendapatnya berselisih atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita mengikutinya. Kita boleh mengikuti apabila pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pada hakikatnya, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Ahzab, tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan jika Allah dan Rasul-Nya memutuskan satu keputusan, mereka memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu, siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka siapapun yang mengatakan saya atau siapapun jika perkataannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pendapatnya haram untuk diikuti. Syiah yang lebih khusus adalah dengan Rafidah, yang sekarang tidak mau lagi orang Syiah mengatakan dia Rafidah. Mereka salah di dalam pemahaman. Mereka terlalu berlebihan di dalam mencintai Ali dan Ahlul Bait, sampai melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan malahan melampaui batas Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Ada di antara mereka yang mengatakan Ali bin Abi Talib adalah Tuhan. Khomeini dia mengatakan bahwasanya bagi pemimpin-pemimpin dari bagi wali-walinya atau bagi a'immah, imam-imamnya, mereka memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus dan tidak juga malaikat yang dekat. Mereka memahami nas-nas Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman yang melenceng. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ulama-ulama mereka, di antara mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ummahatul mukminin, maka hal ini adalah sikap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara kita untuk memahami agama yang benar adalah yang pertama, kita harus mewujudkan dengan wujud yang nyata, berpegang teguh dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Mulai dari kita memahami akidah, kita harus kembali kepada manhaj Islam yang benar, di mana kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Kembali kepada petunjuk kitab dan sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah di dalam segala aspek kehidupan kita. Berpegang teguh dalam Al-Quran dan sunnah bukan pilihan, tapi ini adalah kewajiban. Merupakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal, yang baligh, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan cara ini, kita akan bisa kembali memahami agama dengan benar. Pemahaman yang kita ambil ada pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman sahabat? Karena pertama, Al-Quran dan Sunnah berbicara dengan bahasa mereka. Di mana bahasa Arab pada zaman sahabat belum pernah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa luar. Maka mereka adalah memahami bahasa Arab yang asli. Yang kedua, mereka mengetahui di mana Al-Quran diturunkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, tidaklah turun satu ayat dari Al-Quran kecuali aku mengetahui di mana diturunkan dan kapan diturunkan dan kepada siapa diturunkan. Kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang mengetahui dan bisa dikunjungi dengan kendaraan, maka saya akan mendatanginya. Para sahabat hidup di tengah-tengah Rasulullah. Mereka mengetahui apa sebab Rasulullah bersabda asbabul wurud. Dan mereka mengetahui bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak hanya bahasa ucapan yang mereka pahami, tetapi bahasa tubuh juga mereka pahami. Mereka mengetahui bagaimana Rasulullah marah ketika ada penyimpangan-penyimpangan. Mereka akan melihat langsung bagaimana Rasulullah berkhutbah. Dan mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah menangani permasalahan-permasalahan. Maka mereka yang lebih paham terhadap keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya. Di samping itu, ilmu yang tinggi yang mereka miliki, keimanan yang tinggi yang mereka miliki, dan antusias yang tinggi untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya mereka miliki. Mereka adalah contoh apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawatul ard uiddat lil muttaqin. Mereka telah wujudkan bagaimana kegagasan mereka, bergegasnya mereka untuk mendapatkan pengampunan dan surga. Sehingga ketika dalam perang Uhud, salah satu di antara mereka, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, jika engkau meninggal dunia dalam peperangan masuk ke dalam surga, dia buang korma yang ada di tangannya, karena menghabiskan korma yang ada di tangannya membutuhkan waktu. Mereka buang itu, mereka berjalan maju ke depan dan mati syahid. Ini adalah contoh bagaimana kesegeraan mereka. Maka oleh karena itu, sebagaimana kata Imam Malik, la yuslih wa akhir hadhihi al-ummah. Tidak akan baik akhir dari umat ini illa bima salaha bihi awwaluha. Kecuali dengan cara generasi awal dahulu, yakni generasi sahabat menjadi baik. Konsep yang harus kita tanamkan di akhir zaman sama dengan konsep yang telah ditanamkan pada generasi awal dari Islam, yaitu para sahabat. Kepakaran ekonomi, kepakaran politik, kepakaran ilmu-ilmu yang lain, sosiologi dan yang lainnya, tidak akan bisa merubah dan memperbaiki umat ini kecuali dengan apa yang telah terbukti mereka itu adalah baik. Maka pemahaman para sahabat di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah sangatlah penting. Di antaranya kita berikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kenapa puasa hari Senin, lalu dijawab oleh Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu aku dilahirkan, yakni hari Senin. Mungkinkah ada pemahaman belakangan dengan nas itu dia bisa memahami bahwa ini dalil bolehnya kita berpuasa untuk setiap hari kita lahir? Bisa enggak dipahami? Bisa saja. Hari Senin Nabi puasa karena Nabi lahir pada hari Senin. Jadi kalau ada di antara kita lahirnya hari Minggu, setiap hari Minggu dia puasa. Ada hari Kamis dia puasa. Hari Rabu, setiap hari Rabu dia puasa karena ya, harinya hari lahir dia. Nabi puasa Senin karena Nabi lahir pada hari Senin. Tapi yang perlu kita pertanyakan, apa benar pemahaman kita seperti itu? Mana acuannya? Kepada para sahabat. Ada enggak sahabat yang melakukan bahwa mereka berpuasa setiap hari dengan hari kelahirannya? Maka kita lihat tidak ada. Berarti pemahaman kita dalam hal itu salah. Karena itu tidak pernah dipahami oleh para sahabat yang hidup bersama Rasulullah dan yang memahami betul bahasa Rasulullah. Sebagai contoh yang lain lagi. Ini perbedaan orang yang mengikuti pemahaman sahabat dengan tidak mengikuti pemahaman sahabat. Nabi ketika beliau pulang dari haji, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau dan para sahabat pulang dengan membawa haji dan umrah. Sementara saya hanya haji saja. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia datang ke Mekah, datang haidnya. Dia menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini adalah takdir bagi anak perempuan Adam. Dia ini datang haid. Kata Nabi, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Ditunggu-ditunggu sampai tanggal 8, Aisyah juga tidak bersih. Masih dalam kondisi haid. Maka dia robahlah dari umrahnya menjadi haji. Lalu dia laksanakan haji dan seterusnya. Sebenarnya dalam kondisi itu dia sudah qiran. Akan tetapi dia masih merasa dia baru melaksanakan haji, belum melaksanakan umrah. Lalu Nabi memerintahkan Aisyah untuk pergi ke Tan'im dan melaksanakan umrah. Apakah dia berangkat sendirian? Tidak. Dia ditemanin oleh saudara kandungnya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Apa yang terjadi pada zaman sekarang? Ini salah satu dalil yang dipegang teguh oleh orang yang berulang-ulang melaksanakan umrah dari Tan'im. Umrah untuk bapaknya, umrah untuk ibunya, umrah untuk saudaranya, entah apa. Terkadang kita melihat lucu. Kepalanya tadi sudah gundul, baru tumbuh lagi, di separo ini seperempat digundulin. Umrah berikutnya, ya ini digundulin, seperempat di sini. Ya. Subhanallah, ingin mendapatkan sunnah, dia melakukan yang dilarang. Nabi SAW ketika dia melihat ada seorang anak kecil yang sebagian rambutnya dicukur, sebagiannya ditinggalkan, kata Nabi SAW, ihlaku kullah, au utruka kullah. Botakin semuanya atau tidak dibotakin sama sekali. Apakah pemahaman orang ini yang dia melakukan umrah berkali-kali dengan dalil, tuh kan Nabi membolehkan Aisyah. Kalau Nabi membolehkan Aisyah, berarti boleh juga dong kita. Bisa aja pemahamannya seperti itu. Ini menunjukkan izinnya Rasulullah untuk umrah dari Tan'im. Ya gitu. Diambil umumnya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman. Ya. Abdurrahman dia menemani saudarinya Aisyah. Kalau dahulu jauh sekali Tan'im dari Mekah, yang dimaksudnya dari Masjidil Haram. Ya. Kemudian antara sa'i dengan tempat tawaf Ka'bah jauh sekali karena dia di luar dari Masjidil Haram. Kalau sekarang sudah masuk. Ya. Pertanyaannya, apakah Abdurrahman melaksanakan umrah? Bukankah apa yang akan dilakukan oleh Aisyah, dia juga akan mengikuti untuk menemani saudaranya? Kan tinggal satu aja niat. Kalau kita mungkin mengatakan, sayang-sayang, eman-eman. Sekalian ajulah. Ya, umrah sekalian. Awak ingin tahu ketawaf juga. Awak akan mengawani juga untuk sa'i. Abdurrahman, para sahabat yang kita katakan tadi. Para sahabat memiliki antusias yang tinggi untuk mendapatkan pahala. Melebihi dari semangat kita untuk mendapatkan pahala. Tapi Abdurrahman memahami. Perintah Nabi kepada Aisyah. Itu khusus untuk Aisyah. Bukan untuk yang lain. Maka kita lihat tidak ada sahabat yang lain yang melakukan umrah dari Tan'im. Dan Abdurrahman itu sendiri. Yang disuruh oleh Nabi untuk menemani Aisyah, juga dia tidak umrah. Nah ini, selama kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kita akan menjadi selamat. Lalu ulama mengatakan, hadis Aisyah ini adalah khusus untuk Aisyah dan orang-orang yang seperti Aisyah. Kalau seandainya bapak-bapak ada yang seperti Aisyah, silakan. Ya, sebelum haji haid dulu. Kan enggak ada. Tapi ada ibu-ibu ketika dia datang belum sempat umrah, datang haidnya. Kemudian tidak ada kesempatan bagi dia karena masih haid masuk pelaksanaan haji. Maka setelah haji boleh dia melakukan umrah dari Tan'im. Ini adalah fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Jadi hadis yang khusus untuk Aisyah dan wanita-wanita seperti Aisyah dikiaskan kepada Aisyah. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wajib tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Setiap yang diperintahkan. Tanpa harus memilah dan memilih. Ini wajib. Atau fardu. Atau sunat. Karena para sahabat tidak pernah memilah-milah itu. Datang perintah, dia tidak pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perintah ini untuk sunat, mustahab, atau wajib nih? Enggak. Dalam kita berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ulama, di dalam masalah ibadah, mereka membagi antara wajib, rukun, wajib, dan sunat. Hal ini untuk mengetahui mana kadar minimal amalan itu bisa diterima, mana kadar maksimal amalan itu bisa diterima. Perlu juga kita ketahui. Tetapi dalam prakteknya kita, jangan kita memilih dan memilah. Tapi berusaha untuk melaksanakan secara total. Dan inilah yang kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi yang kedua, hendaklah kita ini masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Setelah kita memahami Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh, maka hendaklah kita memahami masuk ke dalam agama Islam itu secara totalitas. Yang ketiga, memahami dengan pemahaman yang benar terhadap konsep Islam. Pemahaman yang hakiki, yang benar terhadap Islam, meliputi hal yang banyak. Tidak hanya tok Islam itu di masjid. Sholat, zakat, haji, puasa. Tidak. Memahami pemahaman yang hakiki terhadap Islam, hendaklah manusia memahami hakikat dari kalimat tauhid. Dia menjalankan konsekuensinya. Pemahaman terhadap agama Islam, pemahaman yang benar, bahwasanya hukum itu milik Allah semata. Bukan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia atau undang-undang barat. Tetapi hukum Allah, syariat Allah, sepantasnya kita jalankan, yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Memahami yang hakiki terhadap Islam, hendaklah umat Islam ini yakin dan percaya dengan manhaj Allah, bahwa syariatnya ini adalah syariat yang cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat. Yang sekarang ini orang berusaha untuk memahami atau menyebarkan pemahaman sekuler, memisahkan antara agama dengan dunia. Orang-orang yang terkadang yang dia memahami menutup aurat itu hanya di dalam sholat, karena ini berhubungan dengan agama. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu berhubungan dengan dunia. Sehingga tidak heran dalam tumbuh efek dari pemahaman ini, dia memisahkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhiratnya. Dalam sholat, seorang ibu-ibu atau akhwat atau tidak akhwat? Seorang akhwat, dia sholat menutup auratnya. Setelah sholat, dia buka auratnya. Akhwat atau tidak akhwat? Akhwat atau tidak akhwat? Akhwat. Akhwat itu artinya kan perempuan. Ya. Tapi konotasi bagi kita kalau akhwat adalah wanita-wanita yang sudah soleha. Ya, yang sudah ngaji. Kalau enggak, kalau belum ngaji belum akhwat namanya. Enggak, akhwat itu semuanya. Ya, wanita. Wanita yang terkadang ya, dia pisahkan antara pakaian sholatnya dengan pakaian hariannya. Pakaian harian dia tidak menutup aurat, malah dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ada orang yang memisahkan antara negara dengan agama. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi dan rasul. Pada saat itu juga beliau adalah sebagai kepala negara. Beliau menegakkan hukum. Beliau melakukan politik. Ya, makanya ulama mengarang buku-buku dengan topik as-siyasah syar'iyyah. Siasat yang syar'i. Ya. Akan tetapi perlu kita ingat asy-syura tidak sama dengan demokrasi. Syura bermusyawarah tidak sama dengan demokrasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tiga pemahaman atau tiga yang bisa jalan yang kita ambil. Yang pertama memahami Al-Quran atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Yang kedua pemahaman terhadap agama secara pemahaman yang syumuliyah, universal. Bahwasanya hendaklah kita masuk ke dalam Islam itu betul-betul totalitas. Yang ketiga, pemahaman yang benar terhadap Islam, bahwa Islam itu meliputi seluruh kehidupan, ke aspek kehidupan kita. Ya, maka ini insya Allah akan bisa membawa kita kepada yang baik. Di dalam pemahaman agama, kecenderungan masyarakat kita lihat ada kecenderungan masyarakat itu meninggalkan yang sunat dan melakukan yang dilarang. Ini kecenderungan yang harus juga kita perbaiki terhadap diri kita juga. Ketika kita mengatakan ke seorang misalkan, Pak kok enggak sholat sunat? Ah itu kan sholat sunat cuma. Kalau sunat, ya di kerajuan dapat pahala. Kalau enggak di kerajuan kan apa-apa. Aduh. Ya. Kan tak berdosa. Tapi ketika ketika dikatakan, Pak kenapa itu dikerjakan? Itu kan makruh. Ya enggak? Kalau kita tinggalkan dapat pahala, tapi kalau kita kerjakan kan enggak apa-apa. Ini konsep yang salah. Kalau kita lihat secara umum, ada perintah, ada larangan, ada yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Yang diperintah itu terbagi kepada dua. Ada yang diperintah secara ditekankan, maka ini namanya wajib. Ada yang diperintah dalam sebatas ajakan. Ya, dia diperintahkan. Tapi untuk memberi motivasi, mengajak. Maka ini namanya mustahab atau sunnah. Kedua-duanya adalah perintah. Kemudian larangan. Ada larangan yang bersifat penekanan. Maka ini namanya tahrim. Ya? Haram. Ada yang larangan yang bersifat ajakan. Ya, itu namanya makruh. Ya. Akan tetapi kedua-duanya adalah larangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan larangan makruh itu lebih dekat dia kepada haram. Kemudian yang sunat itu lebih dekat dia kepada yang wajib. Karena keduanya ini sama-sama diperintahkan dan ini sama-sama dilarang. Kalau tidak dilarang dan tidak diperintah, itu namanya mubah. Maka mubah inilah namakan dikatakan juga istilah boleh-boleh saja. Silakan mau melakukan silakan dan tidak silakan. Ya. Kalau kita lihat dalam konsep misalkan Ada orang mengatakan di dalam pemahaman Isbal, Isbal itu ketika dia melihat dalam pendapat Imam An-Nawawi misalkan, hukumnya adalah makruh. Apakah makruh sama dengan boleh? Hah? Tidak sama. Boleh itu bahasa Arabnya mubah. Yang tidak dilarang dan tidak diperintah. Kalau makruh itu tercela. Ya? Makruh itu tercela. Maka sepantasnya untuk meninggalkan. Orientasi pertamanya itu adalah bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan yang makruh. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan kajian kita yang pendek ini membawa pemahaman kepada kita, pemahaman yang memotivasi kita untuk memahami agama ini dengan baik, sehingga kita berusaha untuk bisa mengamalkan amalan agama ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Ustadz dan jamaah sekalian selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, ayah dan ibu saya saat ini mengikuti kelompok yang mirip dengan pemahaman Sufiyah. Saya sebagai anak yang paling kecil sulit untuk berbicara. Apa yang paling tepat saya lakukan, Ustaz? Mohon doa dan nasihatnya. Yang pertama, kita doakan bagi kedua orang tua yang bertanya, memohon kepada Allah dengan nama yang mulia dan sifat-sifat nama-namanya yang baik dan sifatnya mulia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berdua hidayah. Kita perlu mengetahui dalam berdakwah dengan orang tua dengan lemah lembut. Jangan mentang-mentang kita sudah tahu hidayah, tahu sunnah, lalu kita dengan tegas berkata dengan orang tua sebagaimana tegas dengan orang lain. Tidak. Perlu kita pahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah tua, siapapun dia, memiliki karakter khusus bawaan umur tua. Ya, hampir semua kita ketika berumur tua, sadar atau tidak sadar, karakter itu ada. Yang pertama, suka beribah hati. Yang kedua, keras kepala. Nah, ini kedua karakter ini bertentangan ini. Dikarehan hatinya maibo, dibiannya tetap juga dalam keadaan yang salah. Ya, nah, ketika kita mengerti orang tua kita memiliki karakter ini, maka kita harus mensiasatinya dengan cara yang lain. Tapi kalau kita tidak mengerti, akhirnya menyebabkan orang tua kita tidak senang dengan kita. Maka yang pertama kita perlu perhatikan, tingkatkan bakti kita kepada orang tua. Ini dulu. Karena itulah yang diharapkan oleh setiap orang tua, dia mendapatkan kebaikan anaknya. Bukan hanya dengan uang saja. Tapi kedekatan fisik, kita selalu berada dekatnya, atau berkomunikasi, perhatian. Ini yang diharapkan. Di selang kita dan memberikan perhatiannya, kita masukkan sedikit-sedikit. Ya. Pak, Bu, kalau berzikir, ini zikir yang bagus. Jangan kita mengatakan, apa zikir Ibu kok? Ya. Zikir bid'ah itu. Enggak. Ya. Kita berikan dia badil. Kita berikan dia penggantinya. Ah, yang iko ditunggu dulu ya, diistirahatkan dulu. Iko dipakai. Ya, caranya banyak. Apalagi memberikan hidayah kepada orang tua, ini adalah bakti yang terbaik dari anak. Dan jangan lupa dengan doa. Selalu kita doakan orang tua kita. Ya, Abu Hurairah malah dia meminta kepada Rasulullah agar didoakan orang tuanya mendapatkan hidayah. Nah, jadi ini yang mungkin dapat saya sampaikan ya. Jadi jangan dipersulit orang tua kita untuk mendapatkan hidayah. Permudah. Ya, dengan cara kita tingkatkan perhatian kita kepada mereka dan lalu ya untuk mengganti hal yang telah terbiasa bagi mereka, kita ambil kita wujudkan gantinya dulu. Sama dengan anak kecil. Ketika dia main pisau, ya. Kalau kita nak jangan main pisau, kita ambil pisaunya. Kita taruh, ntar ambil pisau lagi dia. Tapi kita ambil pisaunya, kita kasihkan kepadanya sesuatu yang tidak membahayakan. Ya, sehingga ada wujud penggantinya. Bagaimana jika seorang melakukan sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi dia beralasan, berdalih, itu kan baik, itu sudah dikerjakan oleh ustadz dari dulu. Ya, ini adalah alasan sebagian dari orang untuk beramal. Akan tetapi kita ajak, amalan kita ini untuk siapa? Ya. Ulama mengatakan bukanlah yang jadi perhatian bagaimana cara kita mencintai Allah, akan tetapi yang harus diperhatikan bagaimana kita dicintai oleh Allah. Boleh jadi orang bervariasi, berinovasi di dalam mencintai Allah, tapi boleh jadi cintanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berusaha mempelajari bagaimana cara dia dicintai oleh Allah, maka dia akan mempelajari apa-apa saja yang bisa mendatangkan kecintaan Allah. Seorang istri ingin mendapatkan cinta suaminya. Yang lalu dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dia anggap bisa mendatangkan cinta suaminya. Tapi suaminya yang setiap yang dilakukannya dia tidak senangi. Ya. Maka tidak akan tumbuh rasa cinta suami kepada istrinya. Tapi kalau seandainya dia katakan, apa yang Anda senangi? Saya akan lakukan. Apa yang tidak Anda senangi? Tidak aku lakukan. Maka itu akan mendatangkan kecintaan suami. Sebagaimana terjadi pada Syuraih. Awal malam pertama. Dia dengan istrinya yang cantik. Wallahu alam istri yang keberapa. Akan tetapi. Ya. Dia katakan 20 tahun. Dia tidak pernah marah kepada istrinya. Nah, gimana dengan kita? Sudah berapa kali kita marah dengan istri? Ya. Apa rahasianya? Pada malam pertama dia katakan, ketika saya sudah mulai masuk ke kamar, saya melihat istriku sangat cantik sekali. Lalu aku sholat untuk bersyukur kepada Allah ya, atas nikmat itu. Tahu-taunya ketika saya salam, istriku juga ikut dengan salamku. Oh, tahu-taunya dia sholat juga di belakang. Ketika aku mulai menjamahnya, istrinya bilang, oh tunggu dulu mas. Ya. Sampai engkau menyebutkan kepadaku apa yang engkau sukai, aku lakukan. Dan apa yang tidak engkau sukai, aku tinggalkan. Lalu dia sebutkanlah apa yang disukai. Dia sebutkan apa yang tidak disukai. Ditanya lagi tentang tetangga, disebutkan tetangga ini boleh, tetangga itu tidak boleh. Ya. sampai antara hubungan istrinya dengan keluarganya, bagaimana kedatangan orang tua saya? Dia bilang, jangan sering-sering lah, nanti akan terjadi ya sekali setahun. Ya. Lalu hal itu dilakukannya oleh istrinya. Apa yang disukai oleh suami dilakukan, apa yang tidak disukai ditinggalkan. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, cinta suaminya dia dapatkan ketika dia melakukan sesuai yang diminta. Nah, kita mau beramal, tapi amal kita tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana kita akan bisa dicintai oleh Allah? Ya, kita berdalih ustaz kita yang melakukan hal itu sebelumnya. Ya, juga diri kita dengan ustaz sama. Sama-sama melakukan yang belum tentu mendatangkan kecintaan. Ya, atau sudah pasti tidak mendatangkan kecintaan. Karena tidak berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ustaz, apakah kita bermanhaj sururi atau hizbi? Apa arti sururi atau hizbi itu, Ustaz? Pertama, kalau ada orang yang nanyain ini, Anda sururi ya? Tanya balik ke dia. Aduh, selama ini saya enggak dengar sururi ini. Sururi itu apa sih? Ya, kalau dia bilang, oh Anda enggak tahu ya, udah datang aja ke pengajian saya dulu, nanti Anda akan tahu. Oh, itu jangan. Bilang, Anda sudah menuduh saya sebagai sururi. Sekarang, apa dasar Anda untuk mengatakan saya sururi? Sebutkan dulu dong, apa itu sururi? Oh enggak, nanti guru saya akan mengajarkan. Nah, ini jangan didatangi. Ini orang yang taklid. Ya. A kata gurunya, A kata dia. Tapi kalau dia berilmu, dia akan bisa menjelaskan kepada kita. Apa sih sururi itu? Oh, sururi ini begini. Ya. Sururi ini adalah dari kata Muhammad bin Suru Zainal Abidin. Dia aslinya adalah orang, kalau tidak salah orang Suria, yang dia bermanhaj Qutubiyah, bermanhaj dengan manhaj pemahaman Said Qutb, pergerakan, ya, sehingga mereka ketika diusir dari kerajaan Arab Saudi, mereka mengambil markasnya, pusatnya adalah di Inggris. Ya, dia tinggalkan pemerintahan yang sah, dia pergi kepada pemerintahan kafir, dari sana dia mengkafirkan pemerintahan yang sah. Ya. Sehingga muncul dari perkataan mereka, mereka mengkafirkan Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani rahimallahu taala. Di antara perkataan mereka yang mengatakan bahwa memahami atau mempelajari akidah akan menggersangkan hati. Ya. Dan banyak lagi perkataan-perkataan mereka. Lalu kita katakan, ada enggak perkataan itu dengan kita? Syekh Ibnu Utsaimin bukunya kita pelajari. Masyaikh-masyaikh salafiyin kita pelajari. Berarti pertama kriteria itu tidak ada pada kita. Oh, apa itu hizbi? Hizib adalah kelompok. Kalau diterjemahkan bisa juga diterjemah dengan partai. Hizbi orang yang mendahulukan kelompoknya. Kalau tidak dari kelompoknya dia tidak mau. Ya. Kalau seandainya bukan dari kelompoknya, wajahnya selalu melihat orang itu seperti hantu. Musuh. Ya. Dia nilai semua orang yang tidak dalam pengajiannya salah semua. Ya. Kelompok dia yang benar. Ini namanya hizbi. Walaupun dinamakan dengan salafi. Ya. Yang mendulukan kelompoknya. Yang dia memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari kelompoknya. Itu adalah hizbi. Walaupun beri nama entah apa namanya. Nah. Alhamdulillah. Di dalam kajian-kajian kita. Selalu ditanamkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan terjadi perbedaan pandangan terhadap dalil yang sama-sama memiliki dalil, kita tidak pernah mengharuskan seseorang harus mengikuti pendapat kita. Silakan. Mau mengambil pendapat yang mana dari dua pendapat yang kuat dalilnya. Ya. Karena begitulah yang saya harus tanamkan. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm dikatakan salah satu di antara adab dalam menuntut ilmu adalah berlapang dada di dalam perbedaan ulama. Perbedaan di sini adalah perbedaan yang boleh di situ ada ijtihad yang kemudian masing-masing mereka memiliki dalil yang kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa in tanaza'tu fi syai'in farudu ila Allah wa Rasul. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau masing-masing kita yang berbeda sudah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita sudah masing-masing kita sudah menjalankan perintah Allah. Kalau kita ingin menyatukan pemahaman, tidak akan mungkin. Ya, sudah sunnatullah terjadinya perbedaan terhadap manusia. Kadar tingkat pemahaman pun berbeda. Ya, itulah menjadikan perbedaan. Tetapi kalau seandainya setiap orang yang tidak mengikuti kelompoknya dihukum sururi, dialah hizbi dan sururi. Ya. Jadi ini satu macam. Contoh yang lain lagi. Sekarang ada terjadi perbedaan di dalam permasalahan gambar. Ya. Memang terjadi perbedaan dalam masalah gambar. Ulama sepakat bahwasannya yang dimaksud dalam hadis tentang gambar itu, sudah sepakat ulama kalau seandainya menggambar dengan melukis dengan tangan. Banyak ulama yang mengambil pemahaman terhadap fotografi itu sama keumumannya dengan gambar yang dilarang. Tapi sebagian ulama mu'asirah, seperti Syekh Ibnu Utsaimin juga, dia memandang berbeda antara gambar yang dilukis dengan gambar fotografi. Binaan alaih, berdasarkan dengan perbedaan ini, muncul lagi perbedaan terhadap pengambilan gambar dari kamera sebagai video. Yang berakibatkan nanti munculnya ustad-ustad ya, di dalam televisi. Nah, ini perbedaan adalah perbedaan fiqhiyah. Ya, jangan menyebabkan kita pecah belah. Ya, ada lagi diantaranya dalam hal ini lalu memusuhi setiap ustaz yang muncul di televisi karena dia berpahaman bahwa fotografi atau pemahaman gambar video itu adalah haram. Ya, nah ini adalah fikih khilaf para ulama. Ada memang ulama memahami yang seperti yang dipahaminya. Ya, silakan Anda memahami itu. Ada ulama yang memahami dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, beliau mengatakan fotografi itu tidak sama dengan melukis dengan tangan. Nah, maka silakan kalau ada orang yang berpendapat dengan pemahaman Syekh Ibnu Utsaimin, silakan. Tapi kita tidak ya mengatakan mereka salah, saya benar. Wallahu ta'ala alam. Anak saya sekarang dalam keadaan putus asa berat terhadap kondisi dunianya. Dia sudah punya istri dan anak. Mohon doa dan solusi, Ustaz. Dunianya apa? Seperti apa dunianya? Ya. Yang pertama, kalau seandainya dia sudah putus asa, bawa dia mengaji. Kalau seandainya dia sudah ngaji, Ustaz, tapi tetap juga putus asa, pemahamannya perlu didatangkan ke Ustaz. Diskusi dengan Ustaz. Ya. Di sini banyak Ustaz. Diskusi, ajak dia berpikir. apa yang dia pikiri? Apa yang menyebabkan dia putus asa? Boleh jadi dia memiliki segelintiran pemahaman yang keliru, dari pemahaman itulah munculnya keputusasaan dia. Ya? Nah ini perlu diskusi. Dan berdiskusi adalah dengan ustaz, dengan ahlinya. Sebab kalau salah setelan nanti semakin rusak. Ya? Pengen memperbaiki, taunya racun diberikan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang sengaja saya tidak jawab. Dan ini ada pertanyaan yang panjang. Ya. Akan tetapi, kita ingatkan, Alhamdulillah, Surau TV berjalan dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang bisa menikmatinya, Alhamdulillah. Yang belum, silakan untuk bisa menikmati. Surau TV, Alhamdulillah, bisa dinikmati oleh kawan-kawan di Jeddah. Dengan mengambil Jeddah, Qatar, Kuwait, termasuk di Sydney. Dari parabola, dan ini kita lihat salah satu metode di dalam belajar bagi orang yang tidak sempat menuntut ilmu. Tapi jangan pula ya bagi di orang kota Pekanbaru yang memiliki majlis ilmu yang banyak, ya, TV bisa mengalahkan majlis ilmu. Nah, ini jangan. Kalau TV itu adalah dakwah-dakwah yang ada di TV itu mengisi waktu kita jika seandainya tidak ada pengajian. Ya. Dan itu adalah bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk hadir di majlis ilmu. Bagi kita yang bisa hadir di majlis ilmu, untuk yang mendapatkan ilmu itu adalah di majlis ilmu. Siapapun orangnya. Bagaimanapun cara menyampaikannya. Terkadang masih ada di antara kita yang memilah-milih ustaz. Ah, ustaz ini menyampaikan ngantuk ambonyo. Nah, datanglah pengajian itu, dan jangan kita mengantuk. Ya? Ustadz kalau menyampaikan ngantuk, iyalah. Ya, tapi kalau seandainya ustadznya menyampaikan ilmu yang disampaikan, ya, ada cara dia menyampaikan itu memang inti-inti aja. Ya? Inilah yang harus kita catat dan harus kita perhatikan. Nah, maka orang yang beruntung adalah orang yang selalu konsisten dalam menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, masjid kita ini, Masjid RJ, sudah memberikan tempat bagi kita wadah untuk menuntut ilmu dan jangan disia-siakan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.